Pernahkah engkau dengar nyanyian burung murai ketika gerimis turun siul memilukan berderai menikam mendung suara laut pun sirna terbang entah kemana. Yang lain kala mentari bangkit menyiram jagat raya hijaunya pun ceria bersama air kali menyegarkan jiwa oh betapa jauhnya jalan terjal ku tempuh menembus kegelapan menyibak halang-halang oh murai bernyanyilah mengiringi langkah kau dengar nyanyian pepohonan di tengah belantara sepi menembus gelap tinggal catatan menyangga langit kini.